bab berdakwah kepada syahadat la ilaha illallah. Kemudian penulis Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh menyebutkan dalil yang dibawakan oleh penulis kitab Tauhid, yaitu Syekhul Islam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata, wa qawlillahi ta'ala, qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basirah ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin, yang artinya dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang artinya, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inilah jalanku, aku berdakwah kepada Allah di atas ilmu pengetahuan, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Maha suci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang yang berbuat kesyirikan. Kemudian Al-Syeikh Abdurrahman bin Hasan Al-Syeikh mengatakan, qawluhu babud du'ai ila syahadati an la ilaha illallah. Ucapan penulis kitab Tauhid, bab berdakwah kepada syahadat la ilaha illallah, lamma dzakara al-musannifu rahimahullahu at-tauhid wa fadlahu wa ma yujibul khaufa min diddihi. Ketika penulis kitab Tauhid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi rahimahullah menyebutkan tentang tauhid, hakikat tauhid dan keutamaan-keutamaan tauhid, wa ma yujibul khauf, dan apa saja yang mengkonsekuensikan takut kepada kesyirikan, yaitu takut kepada kebalikan dari tauhid, ya, takut kepada kebalikan dari tauhid, yaitu kesyirikan. Nabbaha bihadhihi tarjamah ala annahu la yanbaghi liman 'arafa dzalika an yaqtasira 'ala nafsihi. Maka penulis kitab Tauhid, beliau mengingatkan bahwasanya tidak pantas bagi siapa yang mengetahui tentang tauhid mencukupkan dirinya dengan tauhid tersebut, mencukupkan untuk dirinya saja, mencukupkan untuk dirinya saja. Bal yajibu alaihi an yad'uwa ilallahi ta'ala bil hikmati wal maw'idhatil hasanah kama huwa sabilul mursalina wa atba'ihim. Tetapi wajib atasnya untuk mendakwahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mendakwahkan tauhid tersebut, ya, dengan hikmah. Maksud hikmah di sini adalah dengan ilmu pengetahuan, dengan nasihat yang baik, sebagaimana ia adalah jalannya para rasul dan pengikut-pengikut para rasul alaihimussalatu wassalam. Maka siapa yang sudah mengetahui hakikat tauhid, mengetahui keutamaan-keutamaan tauhid, mengetahui kebalikan dari tauhid yaitu kesyirikan dan juga bahaya dari kesyirikan, maka tidak pantas bagi dia mencukupkan untuk dirinya saja pengetahuan tersebut. Wajib baginya untuk menyampaikannya kepada orang lain. Kama qala al-Hasan al-Basri rahimahullah lama tala qawlahu ta'ala wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin fa qala hadha waliyullah hadha safwatullah hadha khiratullah hadha ahabbu ahli al-ardi ila Allah ajaba Allaha fi da'watihi wa da'an nasa ila ma ajaba Allahu fihi min da'watihi wa amila salihan fi ijabatihi wa qala innani minal muslimin hadha khalifatullah. Yang artinya adalah sebagaimana perkataan Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala ketika beliau menafsiri surat Fussilat ayat 23, yaitu Allah berfirman yang artinya siapakah, artinya tidak ada, siapakah, tidak ada orang yang lebih baik ucapannya dari seorang yang berdakwah kepada Allah dan beramal saleh, dan ia mengatakan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang beragama Islam. Kata Al-Hasan Al-Basri ketika menafsiri ayat ini, ini adalah wali Allah dan ini adalah makhluk pilihan Allah dan ini adalah orang terbaik yang dipilih oleh Allah dan ini adalah penghuni bumi yang paling dicintai oleh Allah. Apa pekerjaannya? Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menerima dakwah. Beliau menerima tauhid. Lalu setelah itu beliau mengajak manusia kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala dakwahkan di dalamnya. Dan kemudian beliau beramal saleh di dalam dakwah tersebut. Kemudian beliau mengatakan sesungguhnya aku adalah orang-orang yang beragama Islam. Aku termasuk orang-orang yang beragama Islam. Dan ini adalah khalifatullah, yaitu seorang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi. Maksud dari perkataan Al-Hasan Al-Basri ini adalah bahwasanya beliau menginginkan menjelaskan kepada kita kalau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menjadi orang yang paling baik di atas muka bumi ini, menjadi pilihan Allah, manusia pilihan Allah di atas muka bumi ini, kemudian menjadi orang yang suci di atas muka bumi ini, paling dicintai oleh Allah. Apa pekerjaannya? Yaitu menerima dakwah tauhid, beragama Islam, lalu setelah itu mengajak kepada agama Islam. Nah, ini pekerjaan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu penulis berkata, qala rahimahullah wa qawluhu qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Lalu penulis membawakan ayat tadi, yaitu surat surat Yusuf ayat 108 yang artinya katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inilah jalanku, inilah metodeku, inilah tata cara hidupku. Apa tata cara hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mengajak kepada Allah, yaitu kepada tauhid, mengajak kepada beribadah hanya kepada Allah di atas ilmu pengetahuan. Itulah jalanku dan orang-orang yang mengikutiku. Maha suci Allah dan aku tidak termasuk orang-orang yang melakukan kesyirikan. Kemudian penulis kitab Fathul Majid berkata, qala Abu Ja'far ibn Jarir yaqulu ta'ala dzikruhu li nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul ya Muhammad, hadhihi ad-da'watu allati ad'u ilaiha. Berkata Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari, Imamul Mufassirin, ketika menafsiri ayat ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, ucapkanlah inilah, yaitu dakwah yang aku mendakwahkan kepadanya, wat tariqatul lati ana alaiha, dan jalan yang aku berada di atasnya. Ya, berdakwah, inilah jalan yang dijalani oleh Rasulullah SAW dan jalan yang Rasulullah SAW berada di atasnya. Minad du'ai ila tauhidillahi wa ikhlasil ibadati lahu dunal alihah wal awsan, yaitu berupa berdakwah kepada tauhid Allah Subhanahu wa taala, ya, memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa tuhan-tuhan dan berhala-berhala selain Allah Subhanahu wa taala. Wal intihau ila ta'atihi wa tarku ma'siyatihi, dan senantiasa mentaati Allah Subhanahu wa taala, mengajak untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah tafsiran daripada ad'u ilallah, aku mengajak kepada Allah. Maksudnya aku mengajak kepada mentauhidkan Allah, beribadah hanya untuk Allah, memurnikan segala macam ibadah hanya kepada Allah. Seperti sholat, hanya ingin pahala dapat dari Allah. Puasa, zakat, haji, hanya ingin dapat pahala dari Allah dari mengerjakan ibadah-ibadah tersebut. Berdoa, berdoa hanya kepada Allah. Isti'anah, minta tolong hanya kepada Allah. Minta perlindungan hanya kepada Allah. Minta pertolongan dalam keadaan yang sempit hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak kepada tuhan-tuhan dan sembahan-sembahan, berhala-berhala kepada selain Allah. Dan mengajak agar selalu taat kepada Allah atas perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah dakwahnya para Nabi Muhammad SAW. Dan itu maksud ad'u ilallah, aku mengajak kepada Allah. Nah, sabili wa tariqati wa da'wati. Ketika Allah tadi berfirman, qul hadhihi sabili, inilah jalanku. Jalanku maksudnya inilah tata cara aku hidup, inilah tata cara berdakwahku. Ad'u ilallahi ta'ala wahdahu la syarikalah, aku mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala semata, tiada sekutu bagi Allah. Ingat tadi yang dimaksud ad'u ilallah adalah aku mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah, menjadikan Allah satu-satunya zat yang diibadahi, menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang memiliki kekhususan-kekhususan yang dimiliki oleh Allah, dari mulai ibadah, kekuasaan, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala basirah. Yani bidzalika wa yaqinin wa yaqin ilmin minni bihi. Yang dimaksud dengan di atas pengetahuan yaitu pengetahuan terhadap apa yang didakwahkan dan ilmu yang yakin, ya, atas apa yang didakwahkan. Jadi di sini terdapat pelajaran bahwasanya jika seorang berdakwah maka semestinya dia berdakwah dengan di atas ilmu pengetahuan, harus memahami apa yang dia dakwahkan, tidak sembarangan dia mendakwahkan, harus yakin di atas ilmu pengetahuan apa yang dia dakwahkan. Kemudian ana yani yad'u ilaihi ala basirah, aku, dan yaitu berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas pengetahuan. Aidan manittaba'ani, juga orang yang mengikutiku. Wasaddaqani wa amana bi, yang mengikutiku maksudnya adalah yang mempercayaiku, beriman kepadaku, juga berdakwahnya seperti itu. Nah, makanya di sini terdapat sisi pendalilannya dari ayat ini yang berkaitan dengan bab, yaitu kita kaum muslimin diperintahkan untuk mendakwahkan tauhid, mengajak manusia memurnikan ibadah hanya kepada Allah, mengajak manusia mengkhususkan kekuasaan, penciptaan, pengaturan, nama-nama dan sifat-sifat hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa subhanallah, wama wa subhanallah yaqulu ta'ala zikruhu wa qul tanzihan lillahi ta'ala wa ta'ziman lahu min an yakuna lahu syarikun fil mulki fi mulkihi aw ma'budun siwahu fi sultanih. Subhanallah, maha suci Allah. Kata Imam Ibnu Katsir, Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah wahai Muhammad, ucapan subhanallah sebagai pensucian bagi Allah dan sebagai pengagungan untuk Allah Subhanahu wa taala. Yaitu Allah tidak memiliki sekutu di dalam kekuasaannya dan tidak ada zat yang diibadahi selainnya di dalam kerajaannya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sekutu di dalam penciptaannya dan Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sekutu di dalam zat yang diibadahi. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang paling pantas untuk diibadahi. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang paling pantas untuk diibadahi. Naam, ahibati hafizakumullah taala. Setelah itu, ahibbatil muslimun, afanillahu iyakum. Kemudian penulis mengatakan, wama ana minal musyrikin. Yang artinya, dan aku tidak termasuk orang-orang yang melakukan kesyirikan. Kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari, yaqulu wa ana bari'un min ahli syirk wa lastu minhum wa lahum minni. Aku berlepas diri dari orang-orang yang mensyirikkan Allah. Aku tidak termasuk dari mereka dan mereka tidak termasuk dariku. Aku tidak termasuk dari mereka dan mereka tidak termasuk dariku. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian penulis mengatakan, qala fi syarhil manazil. Berkat di dalam kitab Syarhul Manazil dikatakan, yuridu an tasila bi istidlalika ila a'la darajatil ilm. Hiya al-basirah allati takunu nisbatul ma'lumi fiha ila al-qalbi kanisbatil mar'i ilal basar. Ia menginginkan engkau sampai dengan pendalilanmu kepada derajat yang paling tinggi dari ilmu. Jadi orang kalau berdakwah hendaknya dia memakai derajat yang paling tinggi dari ilmu pengetahuan, ya, yaitu yang disebut dengan al-basirah. Yang mana al-basirah ini adalah sesuatu yang diketahui itu benar-benar sampai kepada hati. Bukan sebagaimana sampainya apa yang dilihat oleh mata. Jadi benar-benar jelas kalau berdakwah, itu maksudnya. Tidak boleh samar-samar dalam berdakwah. Tidak boleh seasalnya dalam berdakwah, harus benar-benar yakin. Makanya Allah memakai kata al-basirah, yang mana al-basirah ini apa yang diilmui sampai ke dalam hati, ya, menancap di dalam hati. Sebagaimana orang kalau melihat sesuatu maka dia benar-benar yakin yang dia lihat ini memang sesuatu itu. Nah, tidak ada keraguan di dalamnya. Nah, begitulah cara berdakwah. Ya, wahadhi hiyal khasisah. allati ikhtassa biha as-sahaba an sa'iril ummah. Inilah kekhususan yang para sahabat Nabi memilikinya dibandingkan seluruh umat Islam. Apa itu? Yaitu para sahabat Nabi lah yang mengetahui dengan baik dan benar tentang ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ayat Al-Quran turun kepada mereka. Mereka yang pertama kali mendengarkan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka yang langsung mendapatkan penjelasan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan mereka adalah sahibul qissah. Mereka adalah ayat itu turun karena kisah mereka. Ayat itu turun karena kisah mereka. Jadi mereka paling paham tentang ayat Al-Qur'an. Begitu juga hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka mereka sangat paham tentang hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, wahia a'la darajatil ulama. Dan kedudukan yang seperti inilah kedudukan yang paling tinggi dari kedudukan para ulama. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Mereka yang paling tinggi dari kedudukan para ulama seluruhnya. Mengapa demikian? Karena tadi mereka yang langsung mendapatkan ayat Al-Quran tersebut dari Rasulullah SAW, mendapatkan penjelasan ayat Al-Quran tersebut, bahkan kisah ayat dan hadis adalah dikarenakan kisah-kisah mereka. Naam. Qala ta'ala, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah ana wa man ittaba'ani, ay ana wa atba'i ala basirah. Allah berfirman, katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku, aku mengajak kepada Allah di atas ilmu pengetahuan, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Maksudnya adalah aku, Nabi Muhammad SAW, dan para pengikutku di atas ilmu pengetahuan. Saat bertauhid, ya, saat bertauhid. Bukan hanya sekedar ikut-ikutan, tetapi mereka benar-benar paham akan tauhid tersebut. Kemudian qila man ittaba'ani athfun 'ala al-marfu' fi ad'u ay ana ad'u ila Allah 'ala basirah wa man ittaba'ani kadzalika yad'u ila Allah 'ala basirah. Nah, di sini ada dua penjelasan. Ada yang mengatakan, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya inilah jalanku, aku mengajak kepada Allah di atas ilmu pengetahuan, aku dan orang-orang yang mengikuti. Akhirnya, aku masuk kepada tauhid, agama Islam, menjadikan Allah satu-satunya, tiada sekutu bagi Allah. Aku melakukan itu di atas ilmu pengetahuan. Dan juga para pengikutku melakukan itu di atas ilmu pengetahuan. Nah, itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua adalah bahwa aku ketika mengajak orang kepada tauhid di atas ilmu pengetahuan, maka pengikutku pun ketika mengajak kepada tauhid di atas ilmu pengetahuan. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa 'ala al-qawlain fal ayah tadullu ala anna atba'ahu hum ahlul basair adda'una ila Allah ta'ala. Yang jelas atas dua pendapat tersebut, maka yang jelas ayat menunjukkan bahwa pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang-orang yang berilmu, yang mendakwahkan kepada Allah di atas ilmu pengetahuan. Wa man laysa minhum falaysa min atba'ihi 'ala al-haqiqah wal muwafaqah. Dan barang siapa yang bukan dari mereka, yaitu yang tidak di atas ilmu pengetahuan saat mentauhidkan Allah, dan juga tidak di atas ilmu pengetahuan saat mendakwahkan kepada tauhid, maka sebenarnya mereka adalah bukan pengikut para nabi secara hakiki dan secara ketepat. yang benar kepada tauhid. Nah, itu dia. Meskipun dia ngaku-ngaku. Jadi pengikut Nabi yang sebenarnya adalah seorang yang memahami tentang tauhid dengan pemahaman yang benar, dan seorang yang mengajak untuk beribadah kepada Allah, mengajak kepada tauhid, menjadikan Allah satu-satunya yang berhak diibadahi di atas ilmu pengetahuan. Itulah pengikut Nabi yang sebenarnya. Saya ulangi ya, perhatikan baik-baik. Pengikut Nabi yang sebenarnya adalah seorang yang bertauhid, menjadikan Allah satu-satunya yang paling berhak diibadahi, menjadikan Allah satu-satunya yang memiliki kekhususan yang dimiliki oleh Allah, kekuasaan, pengaturan, penciptaan, nama-nama yang husna, sifat-sifat yang mulia, dan dia di atas ilmu pengetahuan tersebut, dan dia pun mendakwahkan tauhid tersebut di atas ilmu pengetahuan yang benar. Itulah pengikut Nabi yang sebenarnya. Adapun ada orang yang mengklaim pengikut Nabi akan tetapi tidak faham tauhid dan tidak mengajak kepada tauhid dengan di atas ilmu yang benar, maka ini hanya klaim, intisab. Ini hanya pengakuan tidak benar. Ya, bisa dipahami ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Qala al-musannif rahimahullah fihi masail. Kemudian penulis kitab tauhid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah berkata, di dalam hal ini terdapat kandungan-kandungan. Minha at-tanbihu 'ala al-ikhlas li'anna katsiran law da'a ila al-haq fa huwa yad'u ila nafsihi. Yaitu peringatan keras untuk selalu ikhlas. Itu maksudnya dalam berdakwah. Karena kebanyakan jika berdakwah mengajak kepada kebenaran, maka pada hakikatnya dia mengajak kepada dirinya sendiri. Tidak ikhlas. Ya, tidak memurnikan dakwahnya, ingin dapat pahala hanya dari Allah. Tapi saat dia berdakwah, ingin dipuji, ingin disanjung, ingin dapat hadiah, apalagi di zaman media sosial ini. Ya, buka YouTube, buka channel YouTube, ingin dapat duit dari dakwahnya. Ya, bukan karena ikhlas, karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hati-hati. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul memberikan kandungan dari ayat ini adalah at-tanbihu 'alal ikhlas, peringatan agar ikhlas saat bertauhid dan saat mendakwahkan kepada tauhid. Nah, wa minha annal basirata minal fara'id. Dan kandungan bab ini juga kandungan dari ayat tadi juga adalah yaitu al-basirah minal fara'il. Artinya, pengetahuan di dalam berdakwah termasuk kewajiban yang harus dimiliki oleh seorang yang bertauhid dan seorang yang mendakwahkan tauhid. Harus dia memiliki pengetahuan tentang tauhid. Jadi jangan sampai asal berdakwah. Taib. Kemudian penulis membawakan dalil yang kedua, yaitu hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kita baca hadisnya. Wa 'an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lamma ba'atha Mu'adzan ila al-Yaman qala lah innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab falyakun awwala ma tad'uhum ila shahadati ilayhi shahadatu an la ilaha illa Allah وفي رواية إلى أن يوحدوا الله فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات. khamsa salawatin fi kulli yawmin wa layla fa inhum ata'uka lidhalik fa'alimhum anna Allah aftarada 'alayhim sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim fa turaddu 'ala fuqara'ihim fa inhum ata'uka lidhalik fa iyyaka wa karaima amwalihim wattaqi da'watal madhlum fa innahu laysa bainaha wa baina Allahi hijab akhrajah. Artinya, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus Mu'ad ke negeri Yaman, beliau berkata, sesungguhnya engkau wahai Mu'ad akan mendatangi suatu kaum dari ahli kitab, maka jadikanlah yang pertama kali apa yang kamu dakwahkan adalah syahadat la ilaha illallah. Dalam riwayat yang lain, yaitu yang pertama kali kamu dakwahkan adalah agar mereka mentauhidkan Allah. Maka jika mereka taat kepadamu untuk hal itu, maka beritahukanlah kepada mereka bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan atas mereka salat 5 waktu sehari semalam. Dan jika mereka taat kepadamu tentang hal itu, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan atas mereka zakat diambil dari orang-orang kaya mereka dan dikembalikan atas orang-orang miskin mereka. Dan jika mereka taat melak kepadamu akan hal itu, maka jauhilah harta-harta yang mulia yang mereka miliki dan hati-hatilah terhadap doa orang yang terzalimi, karena sesungguhnya ia tidak ada di antaranya dan di antara Allah hijab. Yaitu hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Taib, kita baca keterangan yang dibawakan oleh penulis kitab Fathul Majid Syarhu Kitab At-Tauhid. Wa minha anna min dalaili husni tauhid annahu tanzihun lillahi ta'ala minal masabbah. Yang artinya termasuk kandungan dari dalil yang pertama dari surat Yunus ayat 108 adalah termasuk pendalilan-pendalilan tentang kebaikan tauhid adalah pensucian Allah dari kehinaan. Orang yang bertauhid maka wajib mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala dari sikap penghinaan terhadap Allah, dari sikap perendahan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan kata subhanallah, maha suci Allah. Wa minha anna min qubhi syirk kaunuhu masabbatan lillahi ta'ala. Nah, artinya termasuk dari keburukan kesyirikan adalah kesyirikan itu menghinakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, bayangkan Allah yang kita ibadahi, Allah yang memberi kita nikmat, rezeki, nah, dihina, ya, direndahkan, dilecehkan. Siapa itu yang melakukan seperti itu? Orang-orang yang melakukan kesyirikan. Mereka menghina, merendahkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan melakukan kesyirikan. Berdoa kepada selain Allah, meminta pertolongan isti'anah, meminta pertolongan dalam keadaan yang sempit istighasah, meminta perlindungan isti'adah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini semua adalah penghinaan terhadap Allah. Dan itu buruknya kesyirikan. Ya, menginginkan pahala selain dari Allah, menginginkan pahala, pujian dari manusia, hadiah dari manusia, itu penghinaan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah buruknya kesyirikan. Wa minha ib'adul muslimi 'anil musyrikin la yasiru minhum walau lam yushrik. Yang artinya, kandungan dari ayat tadi juga adalah, yaitu menjauhkan, atau seorang muslim menjauhkan diri dari orang-orang musyrik. Tidak boleh berlaku seperti mereka, walaupun orang muslim tersebut tidak melakukan kesyirikan. Ya, harus menjauh dari orang-orang musyrik. tidak boleh mendekat kepada orang-orang musyrik, menjadikan teman orang-orang musyrik sebagai teman, ini tidak diperbolehkan. Ya, sebagai seorang muslim, ya, mencintainya, menyayanginya tidak diperbolehkan. Harus berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Sebagaimana dalam ayat tadi, wa ma ana minal musyrikin, dan aku tidak termasuk orang-orang yang melakukan kesyirikan. Dan ini tidak bertentangan dengan prinsip negara ini, Bhinneka Tunggal Ika. Tidak. Kita tetap berbuat baik, bergaul dengan baik, tetapi urusan cinta, loyal, wala, maka tidak boleh kepada kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Kita tidak membalimi, kita tidak menyakiti orang-orang kafir, orang-orang musyrik, selama tidak menyakiti kaum muslimin, selama tidak membalimi kaum muslimin. Tetapi untuk rasa cinta, rasa kasih sayang, rasa loyal, maka tidak bisa diberikan kecuali kepada Islam dan kaum muslimin. Nah, kemudian penulis kitab Fathul Majid berkata, wa qala al-allamah Ibnu al-Qayyim rahimahullahu taala fi ma'na qawlihi ud'u ila sabil rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah al-ayah ذكر سبحانه مراتب الدعوة وجعلها ثلاثة أقسام بحسب حال المدعو. Imam Al-Allamah Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah Muhammad bin Abi Bakr, ulama Islam abad ke-8 Hijriah. Beliau berkata dalam makna firman Allah surah An-Nahl ayat 125 yang artinya ajaklah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan mau'idhah hasanah, hikmah, kemudian mau'idhah hasanah, nasihat yang baik. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, Allah menyebutkan di dalam ayat ini tingkatan berdakwah, dan Allah menjadi tiga bagian sesuai dengan keadaan orang yang didakwahi. Nah, ini salah satu cara metodologi berdakwah. Yang pertama, fa innahu imma an yakuna taliban lil haqqi muhibban lahu. Orang yang didakwah ini, yang pertama mungkin dia memang mencari kebenaran, menyukai kebenaran, mu'assiran lahu ala ghairihi idza arafahu. Dia terpengaruh, ya, terhadap kebenaran tersebut jika dia mengetahuinya. Fahadha yud'a bil hikmah wa la yuhtaju ila mau'izatin wa jidal. Maka ini diajak dengan hikmah dan tidak memerlukan nasihat dan juga debat. Kalau orangnya yang didakwah ini suka kebenaran, mencintai kebenaran, dia akan tunduk kepada kebenaran, dia sangat terpengaruh kepada kebenaran, cukup dengan hikmah. Yaitu didakwahkan dengan lembut, santun, penuh dengan ilmu. Ya. Wa imma an yakuna mustaghilan bi dhiddil haqq, lakin law 'arafahu atharahu wattaba'ahu fa hadha yahtaju ila al mau'izah bit targhibi wat tarhib. Yang kedua, keadaan orang yang didakwahi adalah dia sibuk dengan kebalikan dari kebenaran. Tetapi kalau dia mengetahuinya, maka dia akan mendahulukannya. Dia akan mengikuti kebenaran tersebut. Maka orang seperti ini perlu nasihat, perlu motivasi, perlu peringatan, ya, karena dia sibuk dengan kebatilan sebelumnya, kebalikan dari kebenaran sebelumnya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa imma an yakuna mu'anidan mu'aridan fa hadha yujadilu billati hiya yujadalu billati hiya ahsan fa in raja'a wa illa untuqila ma'ahu ila al-jidal in amkan. Yang artinya, nah, keadaan yang ketiga, orang yang didakwahi adalah dia orang yang membantah, orang yang menentang. Maka orang ini didebat dengan ucapan, dengan argumen yang lebih baik. Jika dia kembali kepada kebenaran, alhamdulillah. Kalau tidak, maka kita berpindah kepadanya dengan debat. ya, jika memungkinkan. Nah, ini cara dan metodologi dalam berdakwah, terutama pada berdakwah kepada tauhid. Nah, kemudian penulis kitab Fathul Majid berkata, wa qala wa an ibni Abbas, sampai akhir hadis tadi. Kemudian penulis kitab tauhid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala membawakan hadis yang kita baca tadi, ya, hadis yang kita baca tadi. Sampai sudah kita baca tadi, kemudian penulis mengatakan, qala al-hafiz kana ba'thu Mu'adz ila al-Yaman sittata apa namanya? Sanata asyar. Adalah pengutusan Mu'ad bin Jabal ke negeri Yaman itu tahun ke-10 Hijriah. Tahun ke-10 Hijriah. Qabla hajjin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum berhajinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kama dzakarahu al-musannif, yakni al-Bukhari fi awwali fi awakhir al-Maghazi, wa qila kana dzalika fi akhir sanah 90 inda munsarifihi sallallahu alaihi wasallam min Tabuk. Ada yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman tahun ke-10 Hijriah. Sebelum hajinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan oleh penulis kitab Tauhid, yaitu Imam Bukhari menyebutkan di dalam kitab sahihnya di akhir kitab peperangan. Ada lagi yang berpendapat bahwa hal itu terjadi pada akhir tahun 9 Hijriah, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam baru pulang dari peperangan Tabuk. Wa rawahu al-Waqidi bi isnadihi ila Ka'b bin Malik, wa akhrajahu Ibnu Sa'd fi at-Tabaqat anhu, wattafaqu ala annahu lam yazal ala al-Yaman ila an qadima fi khilafati Abi Bakr as-Siddiq thumma tawajjaha ila asy-Syam famata biha. Dan diriwayatkan oleh Al-Waqidi dengan sanadnya kepada Ka'ab bin Malik, diriwayatkan oleh Ibnu Sa'd di dalam kitab At-Tabaqatnya, bahwasanya mereka bersepakat bahwa Mu'adz bin Jabal masih di Yaman sampai kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lalu setelah itu beliau pergi ke negeri Syam, lalu beliau wafat di sana. Nah, ini termasuk daripada kisah biografi Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Kemudian penulis mengatakan, qala Syaikhul Islami wa min fadaili Mu'adz radhiyallahu anhu annahu sallallahu alaihi wasallam ba'athahu ila al-Yaman mubalighan anhu wa mufaqqihan wa mu'alliman wa hakiman. Termasuk keutamaan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutus beliau ke negeri Yaman sebagai penyampai dakwah kepada negeri Yaman dan mengajari fikih, mengajari ilmu, dan sebagai hakim, yaitu pemutus keputusan di pengadilan. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu penulis mengatakan, qauluhu innaka ta'ti qauman min ahlil kitab, yang artinya, dan di dalam hadis disebutkan bahwasanya engkau akan mendatangi orang-orang dari ahlul kitab. Qala al-Qurtubi, Imam al-Qurtubi, ya, berkata di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, Al-Jami' li Ahkamil Quran maksud saya, dan Imam al-Qurtubi ulama Islam abad ke-7 Hijriah. Ya'ni bihil Yahuda wan Nasara, yang dimaksud dengan orang-orang ahlul kitab adalah kaum Yahudi dan Nasrani, ya. Bi annahum kanu fil Yaman aktsara min musyrikil Arab au aghlab, karena di Yaman orang-orang Yahudi dan Nasrani lebih banyak daripada orang-orang musyrik Arab. Ya. Mayoritasnya adalah kaum Yahudi dan Nasrani. Wa innama yunabbahu ala hadha liyatahayya'a limunadharatihim. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yunabbih beliau memperingatkan Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu untuk hal ini agar Mu'ad bin Jabal menyiapkan diri untuk mendebat mereka, menyiapkan diri untuk mendebat, untuk mendebat mereka. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah. Qala al-hafidhu huwa kal-mau'idhah lil-wasiyah liyajma'a himmatahu 'alaiha. Kata Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, ketika Rasulullah SAW bersabda kepada Mu'ad, inna kata'di qawman ahli kitab, sesungguhnya engkau akan mendatangi orang-orang dari ahli kitab, inilah seperti nasihat, wasiat, agar Mu'ad bin Jabal siap-siap meneguhkan tekadnya untuk menghadapi orang-orang tersebut. Nah, kemudian selanjutnya, qawlu falyakun awwala ma tad'um ilaih syahadatu an la ilaha illallah. Dan di dalam hadis disebutkan, maka hendaklah yang pertama kali yang kamu dakwahkan kepadanya adalah syahadat la ilaha illallah. Syahadatu raf'u ala annahu ismun atau rufi'a ala annahu ismun yakun mu'akhkharan wa awwal khabaruha muqaddam wa yajuzul aks. Di sini permasalahan tauhid, syahadah adalah dalam bentuk rafa', karena dia isim, yaitu syahadatu an la ilaha illallah rafa', ya. Wal yakun adalah isim dari yakun. Syahadatu adalah rafa', bahwa dia isim dari yakun yang diakhirkan. Dan awwala khabarha muqaddam, khabarnya yang didahulukan. Wa yajuzul aks, dan diperbolehkan untuk dibalik. Intinya, hendak kalau kita terjemahkan, hendaklah yang pertama kali kamu dakwahkan adalah syahadat la ilaha illallah. Kemudian selanjutnya, qawlu wa fi riwayah ila an yuwahhidullah, hadhihi riwayatu thabitatun fi kitab tauhid min sahih al-Bukhari. Dan di dalam hadis tadi disebutkan dalam riwayat bahwa hendak sampai mereka mentauhidkan Allah, riwayat ini tetap di dalam kitab tauhid dari sahih Bukhari. Di dalam kitab sahih Bukhari itu ada kitab tauhidnya, ya, ada bab yang membicarakan tentang tauhidnya. Wa asyara al-musannifu bi dzikri hadhihi riwayah allati bidzikri hadhihi riwayah ilan tanbihi ala makna syahadati an la ilaha illallah. Dan penulis kitab tauhid Syekhul Islam Muhammad bin Durhab memberikan isyarat dengan menyebutkan riwayat ini agar menjadi perhatian tentang makna syahadat la ilaha illallah. Jadi kalau kita diperintahkan untuk berdakwah kepada syahadat la ilaha illallah, itu sama artinya kita diperintahkan untuk mengajak manusia agar mendakwahkan, agar manusia beribadah hanya kepada Allah, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna ma'naha tauhidullah bil ibadah wa nafyu ibadati ma siwahu. Karena yang dimaksud dengan makna syahadat la ilaha illallah adalah menjadikan Allah satu-satunya yang berhak diibadahi dan meniadakan peribadatan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi riwayah falyakun awwala ma tad'u ilaihi ibadatullah. Dan di dalam riwayat yang lain, hendaklah yang pertama kali kamu dakwahkan kepada mereka adalah beribadah kepada Allah. Wa dzalika huwal kufru bittagut wal imanu billah. Bagaimana cara beribadah kepada Allah? Mengingkari, mengufuri taghut, sembahan selain Allah, dan beriman hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, beliau berfirman, faman yakfur bittagut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha. Siapa yang kufur terhadap tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh ia telah berpegang teguh dengan tali kekang yang kuat, tidak terputus darinya. Nah, ini yang disebut dengan tauhid, beribadah hanya kepada Allah dan mengkufuri sembahan selain Allah, itu yang disebut dengan tauhid. Wal urwatul wuthqa hiya la ilaha illallah. Dan tali yang sangat kokoh dia adalah la ilaha illallah. Naam. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa fi riwayat al-Bukhari faqala ud'uuhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Dan di dalam riwayat yang lain, di riwayat Bukhari disebutkan, ajaklah mereka, dakwahkan kepada mereka agar bersyahadat la ilaha illallah dan bersyahadat bahwa aku adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qultu la budda fi syahadati an la ilaha illallah min sab'ati syurut la tanfa'u qailuha illa bijtima'iha. Kata Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh rahimahullah, aku berkata wajib, harus dalam syahadat la ilaha illallah ada 7 syarat. Dalam syahadat la ilaha illallah ada 7 syarat. Tidak bermanfaat orang yang mengucapkannya jika tidak berkumpul dengan atau tidak mengumpulkan 7 syarat tersebut. Ya. Ahaduha al-ilmul munafil jahil. Yang pertama dari 7 adalah ilmu yang kebalikan dari kebodohan, berilmu, pengetahuan. Atsani al-yaqin al-munafil syak. Keyakinan yang meniadakan keraguan-raguan. Al-thalith al-qabul munafil rad. Yang ketiga adalah yaitu qabul, penerimaan, kebalikan daripada penolakan. Yang keempat al-inqiyad al-munafi li at-tark. Yang keempat adalah tunduk patuh yang bertentangan atau kebalikan daripada meninggalkan. Mentaati, meninggalkan. Syarat yang keempat dari la ilaha illallah harus mentaati, mengikuti, tidak meninggalkan. Al-khamis al-ikhlas al-munafil syirk. Syarat yang kelima dari syarat la ilaha illallah sampai bermanfaat la ilaha illallahnya adalah yaitu ikhlas, memurnikan ibadah. Dan kebalikan ikhlas adalah kesyirikan. As-sadis as-sidqu al-munafil kadzib. Jujur yang kebalikan dari dusta. Jujur kebalikan dari dusta. Nah, yang ketujuh pada ikhwan, dia kan ada 7 syarat. Yang ketujuh al-mahabbah al-munafiyah li diddiha, yaitu rasa cinta. Syarat la ilaha illallah sampai bermanfaat harus mencintai la ilaha illallah. Dan kebalikan dari rasa cinta adalah rasa benci. Nah, kemudian ahibati hafizakumullahu ta'ala, lalu setelah itu penulis mengatakan wa fihi dalilun ala anna at-tauhida huwa alladhi huwa ikhlasul ibadah wahdahu la syarika lah wa tarku ibadati ma siwahu huwa awwal wajib. Dan di dalam ini terdapat bukti bahwa tauhid, yaitu mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah semata, tiada sekutu bagi Allah, dan meninggalkan peribadatan kepada selain Allah, dia adalah kewajiban tauhid yang pertama. Wa li hadza kana awwalu ma da'at ilaihi rusul alaihi wassalam an i'budullaha ma lakum min ilahin ghairu. Oleh sebab itulah yang pertama didakwahkan oleh para rasul alaihi wassalam adalah beribadahlah kalian kepada Allah. Kalian tidak memiliki Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Nabi Nuh, rasul yang pertama, Allah ta'budu illallah wa fihi makna la ilaha illallah mutabaqah. Dan Nabi Nuh alaihi salam berkata, janganlah kalian beribadah kecuali kepada Allah. Dan di dalam ini terdapat makna la ilaha illallah secara sesuai. Ya, secara sesuai. Nah, Ya, itu dulu sepertinya yang kita bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Karena waktu kita ingin masuk kepada sesi pertanyaan. Jika ada yang bertanya, dipersilahkan. Wallahu a'lam. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah. Baik, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas bimbingan dan pelajaran yang telah disampaikan di kesempatan kali ini. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk bertanya di 0218236543 atau melalui pesan singkat di 0819896543. Kami bacakan pertanyaan dari pesan singkat dari hamba Allah di Kalimantan Tengah. Ustaz, berkaitan dengan perbuatan syirik, apakah ada pembagian dari perbuatan syirik seperti pembagian yang ada pada pembagian tauhid? Silakan Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ini sangat bagus pertanyaannya. Kalau kita melihat tentang kesyirikan, maka para ulama membagi syirik menjadi dua, syirik besar dan syirik kecil. Nah, syirik besar nanti dibagi lagi oleh para ulama sesuai dengan perbuatan syirik yang terjadi pada tauhid. Tauhid, pada pembagian-pembagian tauhid. Seperti misalkan, syirik besar pada kekuasaan Allah, yaitu rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ada seperti orang ateis yang mensyirikkan Allah dengan alam semesta. Ada seperti Fir'aun yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dengan alam semesta. Ada orang-orang wahdatul wujud yang mensyirikkan Allah dengan alam semesta. Ya, ada lagi orang yang mensyirikkan Allah dalam rububiyah Allah, kekuasaan penciptaan pengaturan Allah, dengan cara menjadikan sekutu bagi Allah. Yaitu orang Nasrani menjadikan sekutu bagi Allah, yaitu anak Tuhan Yesus. Orang Yahudi menjadikan sekutu bagi Allah Uzair sebagai anak Tuhan. Orang musyrik Arab menjadikan sekutu bagi Allah, yaitu orang Lata Uzza Manat sebagai anak perempuan Allah Subhanahu wa taala. Orang Qadariyah menjadikan sekutu bagi Allah, yaitu manusia memiliki kekuasaan dan penciptaan di luar kekuasaan dan penciptaan Allah. Kemudian orang Majusi mensyirikkan Allah dalam rububiyah Allah, yaitu mengakui adanya Tuhan baik, Tuhan buruk. Nah, ini namanya mensyirikkan Allah di dalam kekuasaan Allah, di dalam rububiyah Allah. Di sana ada mensyirikkan Allah di dalam nama-nama Allah yang husna, sifat-sifat Allah yang ulia. Ya, syirik akbar di dalam nama-nama yang husna, sifat-sifat Allah yang ulia. Seperti misalkan dia melakukan kesyirikan akbar dengan cara menjadikan nama-nama Allah Subhanahu wa taala diilhad, yaitu ditolak. Sifat-sifat Allah ditolak, ya, atau menyamakan sifat-sifat Allah dengan makhluk-makhluknya, seperti wajah Allah seperti wajah makhluk, tanganku seperti tangan Allah, ya, turun seorang raja seperti turunnya Allah. Ini adalah menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara nama-nama dan sifat-sifat Allah yang ulia. Dan ini syirik akbar di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah yang mulia. Di sana juga ada syirik akbar di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang sholat, puasa, zakat, haji ingin berharap pahala dari selain Allah sebagaimana dia juga ingin dapat pahala dari Allah. Nah, ini syirik akbar di dalam ibadah, di dalam uluhiyah, di dalam perbuatan hamba. Atau syirik akbar di dalam uluhiyah, ibadah, perbuatan hamba adalah seperti berdoa kepada selain Allah, di samping dia berdoa kepada Allah. Minta pertolongan dalam keadaan yang sempit, minta perlindungan, isti'anah, isti'adzah, istighatsah. Ya, kepada selain Allah sebagaimana dia berdoa kepada selain Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini syirik akbar di dalam perkara rububiyah. Jadi syirik akbar bisa terjadi dalam perkara rububiyah, dalam perkara nama-nama Allah yang husna, sifat-sifat Allah yang ulia, dan bisa terjadi dalam perkara ibadah. Ya. Kemudian syirik asghar dibagi oleh para ulama, yaitu syirik asghar dalam ucapan, syirik asghar dalam hati, syirik asghar dalam perbuatan, ya. Syirik asghar di dalam ucapan, perbuatan dan amalan hati. Ucapan seperti seseorang mengucapkan kalau bukan karena Allah dan engkau. Nah, ini syirik asghar dan engkau. Ya, menyamakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala dengan kata-kata dan. Ini syirik asghar. Kemudian juga bersumpah dengan nama selain Allah, ini syirik asghar. Ya. Adapun syirik asghar di dalam amalan hati seperti riya, ya, syirik asghar di dalam amalan hati seperti riya, ini syirik asghar, ya. Kemudian syirik asghar di dalam perbuatan seperti melakukan ruqyah yang tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Nah, ini syirik asghar dalam perbuatan, menjadikan sebab sebagai sebab yang bukan sebab, baik itu sebab kauni qadari atau sebab syar'i dini. Maka ini syirik asghar. Ya, ini syirik asghar. Memakai jimat itu syirik asghar dalam perbuatan. Ya. Kemudian merasa bernasib sial dengan sesuatu yang dilihat dan yang didengar. Nah, ini syirik asghar di dalam hati, tidak jadi melakukan sesuatu yang dihajatkan karena merasa bernasib sial. Ini syirik asghar, menganggap bahwasanya yang seperti itu bisa sebagai sebab atas terjadinya sesuatu. Ini syirik asghar. Nah, itulah pembagian-pembagian syirik akbar, syirik asghar secara sangat-sangat ringkas. Wallahu a'lam. Nah. Assalamualaikum, terima kasih jawaban dan penjelasan yang sangat bermanfaat di kesempatan kali ini. Selanjutnya kami akan bacakan kembali dari pesan singkat dari hamba Allah di Bogor. Ustadz, apakah termasuk penyimpangan di dalam berdakwah jika seorang da'i mendakwahkan atau berdakwah mengikuti keinginan anak-anak muda atau remaja-remaja masa kini yang istilahnya dakwah anti-mainstream, tapi sangat jauh dari dakwah kepada tauhid? Barakallahu fikum, Ustaz, silakan. Sama Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Harus diperjelas dulu apa yang dimaksud dengan dakwah anti mainstream. Karena ini perkataan umum, maknanya banyak. Ya, apa yang dimaksud dengan dakwah anti mainstream? Apakah yang dimaksud dengan dakwah anti mainstream tidak melakukan nahi mungkar, hanya amar ma'ruf saja? Ya, ini tidak benar. Karena Islam dibangun di atas dua hal, basyiran wa nadziran, memberi kabar gembira dan memberi peringatan keras. Tidak hanya mengajak kepada kebaikan tetapi juga mencegah akan kemungkaran. Ya. Apa yang dimaksud dengan dakwah anti mainstream dulu? Apakah yang dimaksud dengan dakwah anti mainstream adalah tidak mendakwahkan kepada tauhid, tidak mencegah dari kesyirikan, tidak mendakwahkan kepada sunnah, tidak mencegah dari perbuatan bid'ah karena khawatir seseorang nanti tersinggung, ya, dan semisalnya. Nah, kalau seperti ini yang dimaksud dengan dakwah anti mainstream, maka ini tidak benar, ya. Ini tidak benar. Jadi harus dijelaskan, didudukkan dulu apa yang dimaksud dengan dakwah anti mainstream tersebut. Wallahu a'lam. Nah. Terima kasih, jazakumullahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang bertanya langsung via telepon. Kami tunggu di 0218236543. Halo. Halo. Halo. Iya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, dengan siapa ini, di mana? Dengan Bapak Sabdo. Dengan Bapak Sabrin di Pelangkaraya. Silahkan Pak, pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menanyakan tentang kafir, apakah sebagai kekafiran itu juga ada pembagian-pembagiannya. Seperti kafir zindik misalnya dan kafir-kafir yang lain itu. Tolong dijelaskan. Iya, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Silakan Ustaz Fadhil. Alihi wa sahbihi wa man wala. Sebagaimana kesyirikan, maka kekufuran juga dibagi oleh para ulama berdasarkan ayat Al-Quran, hadis Rasulullah SAW, terbagi menjadi dua. Kekufuran akbar yang mengeluarkan dari agama Islam, dan juga di akhirat mengekalkan abadi di dalam neraka jahanam. Atau kekufuran asgar yang tidak mengeluarkan dari agama Islam dan tidak mengekalkan di dalam neraka jahanam. Saya beri contoh kekufuran akbar, yaitu innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha abada ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahlul kitab, ini kekufuran akbar, orang-orang kafir dari ahlul kitab dan orang-orang musyrik, mereka kekal abadi di dalam neraka jahannam. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kekufuran akbar. Begitu juga ada kekufuran asghar seperti membunuh. Rasulullah SAW bersabda, "Sibabul muslimi fusuq wa qitaluhu kufur." Mencaci maki seorang muslim adalah perbuatan kefasikan dan membunuhnya adalah perbuatan kekufuran. Kekufuran di sini adalah kekufuran asghar, ya. Nah, ini termasuk daripada pembagian kekafiran. Nah, ada lagi pembagian kekafiran berdasarkan manusianya. Ada namanya kafir asli harbi. Ya, ada kafir yang asli orang kafir dan dia memerangi kaum muslimin. Ada kafir zimmi, ada kafir musta'man, ada kafir mu'ahad. Kafir yang memerangi kaum muslimin ini halal darahnya, halal hartanya, ya. Ini halal darahnya, halal hartanya. Karena dia memerangi kaum muslimin. Kemudian keluarganya yang perempuan kalau dikalahkan oleh kaum muslimin dan ditawan menjadi budak. Nah, di sana ada kafir zimmi, kafir yang hidup di tengah kaum muslimin dan dia hidup aman dengan agamanya, tidak diganggu oleh kaum muslimin karena membayar upeti. Ada kafir mu'ahad dan musta'man, kafir yang di dalam perjanjian aman dengan kaum muslimin dan kafir yang diberikan keamanan karena masuk ke dalam negeri kaum muslimin sesuai dengan perjanjian. Maka ini tidak diperbolehkan untuk diteteskan darahnya dan hartanya tidak halal. Ya, hartanya tidak halal bagi kaum muslimin. Dan tidak boleh dibunuh orang-orang kafir seperti ini. Nah, itu pembagian kafir berdasarkan orangnya. Ada lagi pembagian kafir berdasarkan perbuatan yang dia lakukan. Seperti yang Bapak sebutkan tadi, yaitu ada kafir zindiq, ada kafir kekafiran yang seseorang dengan melakukan perbuatan tersebut dia kafir. Kafir zindiq adalah seorang yang melakukan perbuatan dosa besar dan dia menghalalkan perbuatan dosa besar tersebut. Ini bisa dikategorikan sebagai kafir zindiq. Dan itu berdasarkan perbuatan yang dia lakukan. Wallahu a'lam. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya kami akan bacakan untuk pertanyaan terakhir pesan singkat di pertemuan kita di kesempatan kali ini. Assalamualaikum Ustaz, dari hamba Allah yang bertanya, Ustaz, apakah boleh kita untuk mengetahui akidah seseorang kita tanyakan kepada orang tersebut dengan bertanya di mana Allah? Kalau jawabannya di atas arsy, nah berarti dia ahlus sunnah. Kalau tidak, berarti dia menyimpang. Apakah hal tersebut dibolehkan, Ustaz? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Secara umum bahwa seseorang bertanya dengan pertanyaan yang ditanyakan oleh Rasulullah SAW kepada sahabat Nabi pada waktu itu, yaitu aynallah, di manakah Allah, maka itu boleh. Ya, boleh. Diperbolehkan. Karena bagaimana kita bisa melarang pertanyaan tersebut sedangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam saja bertanya kepada para sahabatnya, aynallah, di manakah Allah? Baik. Itu itu secara asal hukum dan secara umum diperbolehkan. Karena Rasulullah SAW bertanya, maka kita pun boleh untuk bertanya mengikuti pertanyaan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi apakah kemudian ya seseorang dia harus ngetes orang lain dengan pertanyaan tersebut? Maka jawabannya tidak. Karena asal hukumnya seorang muslim, dia meyakini Allah Subhanahu Wa Taala memiliki sifat yang disebutkan dalam Al-Quran, yaitu beristiwa di dalam di atas arsy-Nya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tidak perlu kita untuk setiap kali bertemu dengan orang baru, di manakah Allah, tidak perlu, ya, tidak perlu untuk bertanya seperti itu. Tetapi jika ingin bertanya, maka asal hukumnya boleh. Tetapi bukan untuk mengetes setiap orang. Nah, itu satu, itu dua. Yang ketiga, apakah jika ada orang yang mengatakan bahwasanya Allah di mana-mana, apakah langsung dicap dia sebagai ahli bid'ah? Maka jawabannya para ikhwah, tidak semudah itu mengecap orang sebagai ahli bid'ah. Meskipun pertanyaan atau pernyataan dia Allah berada di mana-mana itu adalah keyakinan orang-orang yang menyimpang dari Al-Quran dan hadis, keyakinan ahlul kalam, keyakinan orang yang lebih mengedepankan akal dibandingkan dalil Al-Quran dan hadis. Tetapi tidak semua yang mengucapkan seperti itu langsung serta-merta dinyatakan sebagai ahli bid'ah. Karena menghukumi seseorang sebagai ahli bid'ah itu pertama bukan tugas kita. Yang kedua adalah ada syarat-syarat sampai orang tersebut dihukumi sebagai ahli bid'ah, tidak bermudah-mudah. Dan yang jelas yang harus kita ketahui, kita belajar bahwa Allah yang kita ibadahi disebutkan dalam Al-Quran, disebutkan hadis dari Rasul SAW adalah beristiwa di atas arsy. Ar-Rahman ala arsyistawa. Ya, beristiwa di atas arsy sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ditakwil dengan pentakwilan yang lebih mengedepankan akal dibandingkan dalil dari Al-Quran atau hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana ahli kalam. Itu tugas yang paling utama bagi kita. Adapun tugas mengetes orang, ingin mengetahui orang ini keyakinannya benar atau tidak, maka tidak diperlukan selalu untuk seperti itu. Wallahu a'lam. Nah. Baik, Ustaz barakallahu fikum, nampaknya pertanyaan tadi merupakan pertanyaan penutup di pertemuan kita. Waktu juga membatasi pertemuan ini. Sebelum kami akhiri, mohon Ustaz memberikan ikhtitam fadhil ya Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ahibbatil muslim, ahibbati fillah, afanillah wa iyakum. Kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Tidak ada orang yang lebih baik ucapannya dibandingkan orang yang berdakwah kepada tauhid. Tidak ada orang yang lebih baik ucapannya dibandingkan orang yang berdakwah. Dan tidak ada dakwah yang lebih baik untuk didakwahkan dibandingkan tauhid. Wallahi, demi Allah, kalau seandainya seorang menyebarkan dakwah tauhid sekali saja dalam hidupnya, kemudian dakwahnya tersebut diterima oleh hanya satu orang saja, maka niscaya dia seperti mendapatkan pahala sejagat raya, niscaya dia seperti mendapatkan harta yang sangat luar biasa, niscaya dia bisa mengalahkan orang yang berdakwah lama yang tidak berdakwah kepada tauhid. Niscaya dia bisa mengalahkan pahala orang yang beribadah lama. Niscaya dia bisa mendapatkan, mengalahkan pahala orang yang berakhlak yang baik. Karena tauhid dasar, fondasi dari seluruh cabang-cabang keislaman. Maka semangatlah berdakwah, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah, menjadikan Allah satu-satunya yang paling berhak untuk diibadahi, dan mengkufuri sembahan-sembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga yang disampaikan bermanfaat, dan semoga kita semangat mendakwahkan tauhid. Sekali lagi saya katakan, demi Allah, jikalau ada orang di dalam hidupnya sekali saja mendakwahkan tauhid, mengajak kepada manusia agar beribadah kepada Allah dengan ikhlas, meninggalkan sembahan-sembahan selain Allah dalam ibadah, lalu dakwah tersebut diterima oleh satu orang, niscaya pahala dari dakwah tersebut bisa mengalahkan pahala orang yang sholat, puasa, zakat, haji, bisa mengalahkan pahala orang yang berdakwah kepada akhlak yang baik, bisa mengalahkan pahala orang yang berdakwah kepada adab-adab keislaman. Kenapa demikian? Karena tauhid pondasi dasar dari syariat-syariat Islam seluruhnya. Syariat-syariat Islam seluruhnya. Dari mulai sholat, puasa, zakat, haji, membaca Al-Quran, berdoa, berakhlak baik, dan yang lain-lainnya, tidak akan diterima tanpa tauhid yang baik dan benar. Semangatlah mendakwahkan tauhid. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ali bin Abi Thalib, "La an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am." Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kepada seseorang melalui engkau, wahai Ali bin Abi Thalib. Petunjuk kepada seseorang agar bertauhid melalui engkau, wahai Ali bin Abi Thalib, lebih baik daripada engkau mendapatkan harta yang paling berharga dimiliki oleh manusia. Semoga semangat mendakwahkan tauhid, terutama kita di zaman media sosial. Tauhid, terus tauhid, tauhid lagi, dan terus tauhid lagi. Wallahu alam, sallallahu nabiyana Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.